rasa usum halodo panjang jali padu dua andina sama salama saksina bulan anu sapoto saksina bentang anu barana ayah kasono ayah katresna ayah kadede ayah kaya ngabagi rasa bunga jembak jaduan ayah kasono ayah katresna ayah kadede ayah kaya ngabagi rasa bunga jembak jaduan sisi laut Pangandaran tinati pada-pada kedal janji urang silih asu silih asih silih jagi dan ngadeken arti asih sanjana dan ngadeken arti deuk sanjana ulah dupika rasa katresna kerepna gedung rekurama nubalo karena nuntun kana jalan salah ulah dupika rasa katresna kerepna gedung rekurama nubalo karena nuntun kana jalan salah sisi laut Pangandaran teges pagelka bengke sisi laut Pangandaran reti jangan berkirakan bagi gege sisi laut Pangandaran. Halodo panjang jali padu dua andina sama salama saksina bulan anu sapoto saksina bentang anu warana ayah kasono ayah katresna ayah kadede, ayah kanyaan ngabagi rasa bunga jembak jaduan ayah kasono, ayah katresna ayah kadede, ayah kanyaan ngabagi rasa bunga jembak jaduan sisi laut Pangandaran tinati pada-pada kedal janji urang silih asu silih asih silih jagi karena nuntun kana jalan salah. Ulah nepi ka rasakan tresna karena kedudukku nama. Nubalu karena nuntun kana jalan salah. Sisi laut Pangandaran, rembincang hati kespakem kabengke sisi laut Pangandaran, rembincang berkirakan lebih dekat sisi laut Pangandaran.